ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca hadis yang selanjutnya dari bab ini, bab mengenai al-muraqabah. Di mana di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, al-Khamis, hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna Allah ta'ala yagharu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cemburu, wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi, dan kecemburuan Allah ta'ala yaitu seseorang mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumallahu ta'ala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki suatu sifat, yaitu al-ghairah atau al-ghairah, di mana dalam bahasa kita diartikan dengan kecemburuan. Dan ini adalah suatu sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki secara hakiki, betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala miliki, namun kemudian tidak selayaknya dan tidak sepantasnya kita menyamakan kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecemburuan kita. Walaupun namanya sama, sifat kecemburuan, namun beda antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kita. Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya maha sempurna. Seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kekurangan padanya. Yang kalau sifat ghairah tersebut, kecemburuan, apabila kita memikirkan dan menetapkan sifat tersebut kepada seorang manusia, terkadang ada sisi negatifnya, ada sisi negatifnya, atau ada yaitu suatu semacam kekurangan yang ada pada diri orang tersebut yang memiliki sifat kecemburuan tadi. Namun apabila ditetapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekurangannya sama sekali, betul-betul sempurna, dan tidak sebagaimana persangkaan dan bayangan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak bisa dibayangkan oleh seorang manusia. Maka di sini keharuman Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang hamba mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mewajibkan sesuatu, maka kewajiban tersebut terkandung di dalamnya kebaikan bagi seorang hamba, bagi manusia, baik itu kebaikan yang langsung dirasakan atau kemudian kebaikan yang nanti akan dirasakan, nanti akan dirasakan pun baik di dunia ataupun di akhirat nanti, dalam perkara agama ataupun dalam perkara duniawi, pasti ada kebaikannya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Demikian pula perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, di situ pasti ada kejelekannya, keburukannya, efek negatifnya dalam kehidupan seseorang, baik kehidupan beragama ataupun kehidupan duniawi, pasti ada efek buruknya. Baik itu akan terjadi secara langsung ketika seorang mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ataupun pada masa yang akan datang. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berupa keharaman tadi berlandaskan sifat hikmah. Kemudian apabila seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala sebetulnya kehendaki kebaikan baginya melanggar keharaman tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ini hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dilarangnya perkara tersebut dia justru melanggarnya. Ya. Maka ini akan membawa kepada kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita jauhi dengan sejauh-jauhnya, karena kita tahu bahwasanya di balik perkara tersebut ada hikmah. Pasti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, pasti ada keburukan yang besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut. Walaupun katakanlah seseorang menganggap bahwasanya di situ ada kebaikannya, di situ ada manfaatnya, ya. Tapi pasti keburukannya lebih besar, ya. Maka seharusnya ditinggalkan. Seharusnya seorang mengedepankan keputusan Allah Subhanahu wa taala daripada akan pikirannya, daripada logikanya, daripada kemampuan berpikirnya. Maka jangan sampai kita terjatuh kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita, menginginkan kebaikan kepada kita, dengan melarang perkara tersebut. Kenapa justru kita terjatuh ke dalamnya? Dan pada hari yang lainnya ada suatu perkara haram yang khusus yang disebutkan secara jelas bahwasanya itu membawa kepada kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini secara umum, bahwasanya seorang mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin aghyaru min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. "An yazni 'abduhu aw tazni 'amatuhu." Bahwasanya seorang hamba laki-laki itu berzina atau kemudian hamba perempuan berzina, maka ini adalah suatu perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada kecemburuan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Perbuatan yang sangat banyak madharatnya. Di antaranya nasab nanti akan jadi tidak jelas. Fulan berzina dengan fulanan, dan Alan berzina pula dengan fulana tadi, orang yang sama, kemudian melahirkan anak. Anaknya siapa? Tidak jelas siapa bapaknya. Ya. Tidak jelas bagaimana nanti kemudian perwaliannya, siapa yang menjadi wali. Ya. Tidak jelas bagaimana nanti apabila bapaknya yang satu meninggal, apakah dia mendapatkan warisan atau tidak. Ya. Tidak jelas. Ini mudharat yang sangat besar ya, dalam kehidupan bermasyarakat, nanti membawa kepada konflik yang banyak. Ketika tersebarnya perzinahan yang seperti ini, maka jelas ada kemudaratan yang sangat besar. Maka dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk tidak mendekati, ya, bukan hanya tidak mengerjakan tapi tidak mendekati. Itu dalam surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati perbuatan zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk, jalan yang sangat buruk bagi seorang manusia apabila dia telah terjatuh kepada perbuatan zina, yang para ulama mengatakan bahwasannya akan senantiasa seorang hamba itu memiliki perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak terjatuh kepada perbuatan zina. Apabila dia sudah terjatuh kepada perbuatan zina, dia tidak akan malu untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, perbuatan-perbuatan fahisyah yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu seorang terjatuh kepada perbuatan zina ini, dan hendaknya seorang menjauhi, ya. Wala taqrabu, dan jangan mendekati zina. Itu apa? Jangan mendekati wasilah-wasilahnya. Perantara-perantara yang akan mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Ya. Dan jangan seorang merasa aman dari fitnahnya para wanita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar bagi seorang perempuan sepeninggalku bagi para laki-laki kecuali perempuan. Sangat besar fitnahnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Inna dunya halwatun khadirah." Sungguhnya yang namanya dunia itu manis dan juga hijau. Manis dari sisi kelezatannya, lezat, dan khadirah dari sisi apa? Hijau dari sisi pandangannya, menyejukkan pandangan dan kemudian menarik pandangan. Manis, lezat, dan menarik pandangan, ya. Kemudian pada akhir dari hadis dikatakan, fattaqud dunya, maka bertakwalah, takutlah kalian kepada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada perempuan, ya. Fitnahnya sangat besar, ya. Fitnahnya sangat besar yang kita sudah melihat pada zaman sekarang, ya, begitu tersebarnya fitnah wanita tersebut, ya, ketika para wanita sudah melepas hijabnya, tidak memiliki rasa malu, maka yang terjadilah banyaknya perbuatan zina, ya, ketika para wanita sudah tidak menjaga auratnya, maka kita yaitu tidak merasa aman dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kemudian kita dijatuhkan, ya, jangan sampai kita Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada perbuatan zina. Apalagi perbuatan yang lebih keji dan lebih besar dosa insya Allah Subhanahu wa taala itu al-liwat, ya, homoseksual. Yang ini lebih besar lagi perkaranya insya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-80, "Ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin." Apakah kalian, itu perkataan Lut kepada kaumnya, apakah kalian mengerjakan suatu perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang pun di alam semesta ini? Yaitu kaum Lut yang paling pertama melakukannya. Tidak ada kemudian yang pernah melakukan sebelum kaumnya Lut. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan kalau saja perbuatan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, aku tidak pernah terpikir bahwa itu pernah dilakukan oleh seorang manusia. Kalau saja tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada terbayang sama sekali bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang manusia. Perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat hina. Namun ada saja yang melakukannya, dan sekarang ada juga yang mempropagandakannya, ingin menyebarkannya di kalangan masyarakat, di kalangan kaum muslimin. Ya, ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi generasi muda kita kaum muslimin dari penyakit yang seperti ini, ya. Penyakit yang sangat parah, ya. Yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat besar ketumbuhan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang kemudian terjatuh kepada perbuatan yang semacam ini. Allahu a'lam. Maka inilah pembahasan mengenai hadis yang kelima mengenai kecemburuan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang keenam. Ataupun kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu, saya jarang memberikan kesempatan untuk bertanya, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan maka dipersilahkan. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-6. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sadis. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasatan min Bani Israil Abras wa Aqra' wa A'na." Sungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israil, seorang yang belang dan botak dan kemudian buta. Ada 3 orang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menceritakan tentang cerita kaum yang terdahulu, kisah kaum yang terdahulu, 3 orang dari kalangan Bani Israil. Yang tentu saja seluruh kisah tentang umat yang terdahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, maka di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang banyak sebagaimana sudah berlalu beberapa kisah yang sudah kita sebutkan, seperti kisahnya 3 orang yang kemudian terjebak di dalam gua, ya, masuk ke dalam gua dikarenakan hujan, ingin berteduh, kemudian ternyata tertutup mulut gua dikarenakan batu, kemudian mereka berdoa dengan bertawassul menggunakan amalan-amalan mereka. Bertawassul yaitu melakukan menjadikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Namun perantaranya apa? Amalan soleh. Ini tawassul yang syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dikarenakan keikhlasan mereka dalam amalan-amalan tersebut. Kemudian juga kisah seorang pemuda, ya, bersama penyihir dan sang raja, ya, yang sudah kita lewati juga, semuanya mengandung pelajaran yang sangat banyak, sangat mendalam. Demikian pula kisah ini, ya, yang dimana kisah ini mengandung pelajaran terutama mengenai bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Baik. Maka yang dikisahkan oleh beliau di sini ada 3 orang dari kalangan Bani Israil yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan penyakit, yang dengan penyakit tersebut mereka dijauhi oleh manusia. Rupa mereka menjadi jelek dan manusia menjadi jijik dengan mereka. Yang pertama orang yang belang, yang kedua orang yang botak, yang ketiga adalah orang yang buta. Ya. Orang-orang yang kemudian dianggap remeh oleh manusia, dijauhi oleh manusia. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, berdasarkan hikmahnya ada di uji dengan, ya, ujian seperti ini, sakit dengan gelang, ataupun ada yang diuji dengan kebutaan, dan juga ada yang diuji dengan kebutaan. Ini adalah, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak kehendak tersebut. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang diuji dengan ujian-ujian yang berat semacam ini, hendaknya dia betul-betul berserah diri, tidak kemudian marah, murka, atau tidak ridha pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala aradallahu an yabtaliyahum. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, tapi menguji mereka dengan kenikmatan. Allah akan memberikan kenikmatan kepada mereka. Pada awalnya diuji dengan kekurangan, penyakit. Faba'atha ilaihim malakan. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Tidak disebutkan malaikatnya siapa, wallahu a'lam. Kemudian malaikat siapa yang diutus kepada mereka? Salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak. Qala fa'atal abras. Maka malaikat tadi mendatangi orang yang belang terlebih dahulu. Jadi didatangi satu-satu, bukan didatangi secara sekaligus, namun satu-satu, satu persatu. Faqala, maka malaikat berkata, ayu syai'in ahabu ilaika. Perkara apa yang paling engkau sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadarina qadara lin nas. Qad qadara lin nas. Aku meminta warna yang bagus, ya, karena warnanya belang, ya, orangnya. Kulitnya belang, ya, warnanya tidak rata, ada yang putih, ada yang kemudian agak gelap. Ya. Seperti itu warnanya. Ya, mungkin sebagian kita pernah melihatnya, orang yang belang. Ya. Ada juga orang yang kemudian betul-betul putih semuanya, tidak ada belang. Ada penyakit yang belang, ya. Sebagian terang, ya, terangnya pun tidak normal, sebenarnya sebagiannya apa? Gelap. Sebagiannya gelap. Wa jildun hasan, dan juga kulit yang bagus. Dan supaya hilang penyakit yang manusia merapat diri kepadaku dengannya, manusia menjauhi aku karenanya, ya, ingin disembuhkan dari penyakit, ya, belang itu. Apa namanya penyakit belang kalau secara kedokteran? Mungkin ada yang tahu. Ya, penyakit belang. Maka lihat, ketika ditanya perkara apa yang paling engkau sukai, ketika dia memiliki penyakit yang seperti ini, yang dengan dia jauhi manusia, ya, perkara harta itu terkadang merasa kecil, remeh, ya, yang diminta apa? Sembuh dari penyakitnya. Maka kita ketika memiliki harta yang banyak, ya, harta bermiliar-miliar atau bahkan bertriliun-triliun, kalau kita seorang sudah hatinya bertriliun-triliun tapi sakit kanker, sakit jantung, tidak ber atau tidak terasa nikmat, ya, kekayaan yang begitu banyak tersebut tanpa adanya kesehatan, ya. Maka dari sini ada pesan juga untuk penting menjaga kesehatan kita, ya, supaya kita bisa pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu termasuk kenikmatan yang paling besar bagi diri kita, itu kesehatan. Qala fa masahahu, maka malaikat tadi mengusapnya. Fa dhahaba anhu qadaruhu, maka hilanglah penyakit yang menjijikkan tadi. Wa uqiya launan hasanan, dan dia diberikan warna yang bagus. Maka malaikat ini, apakah dia yang menyembuhkan orang ini? Apakah dia yang menyembuhkan orang yang belang ini? Apakah dia atau bukan? Bukan. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, ya, hanya saja melalui perantara dari malaikat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat tersebut kemampuan, ya, kemudian dengan mengusap, dengan sekali usapan hilang penyakit tadi. Dan juga menjadi kulitnya menjadi bagus, bukan hanya hilang penyakitnya, kulitnya bagus. Kalau cuma sembuh penyakitnya bisa jadi kulitnya masih apa? Kulit yang ya biasa, tapi sudah sembuh. Ini kulitnya bagus. Ya. Karena itu yang dia minta. Dia minta kulit yang bagus. Bukan sekedar sembuh saja. Nah ternyata masih berlanjut kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Ditanya lagi oleh malaikat. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Maka harta apa yang paling kamu senangi? Tadi sudah disembuhkan. Kemudian ya, ingin diberikan harta lagi ya. Dan disuruh memilih lagi harta apa yang dia senangi. Qala al-ibil. Maka orang tadi berkata ibil, yaitu unta. Atau qala al-baqar, atau mungkin berkata al-baqar itu sapi. Syadz ar-rawi di sini perawinya orang yang meriwayatkan yang ragu. Ya, jadi orang yang meriwayatkan hadisnya kemudian ragu apakah kemudian yang disampaikan oleh perawi sebelumnya ya, adalah mengatakan al-ibil yaitu unta ataukah kemudian al-baqar yaitu sapi. Tapi zahirnya yaitu yang diinginkan dan diminta adalah unta ya. Karena setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya dia diberi unta. Qala fa utiya naqatan 10. Maka dia diberi seekor unta betina yang hamil, bukan hanya unta betina saja tapi hamil. Harta yang sangat berharga. Unta yang akan segera melahirkan dan dari unta-unta yang merupakan anak tadi bisa berkembang biak lagi. Unta yang begitu banyak. Kemudian didoakan oleh malaikat, faqala barakallahu laka fiha. Maka malaikat berkata, semoga Allah memberikan barokah padamu dalam unta betina ini. Didoakan oleh malaikat. Maka doa malaikat ini akan terkabul sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Fa'atal aqra, maka malaikat mendatangi orang yang botak. Faqala, maka malaikat berkata, ayu syai'in ahabu ilaih, perkara apa yang paling engkau senangi? Qala sya'run hasan, dia berkata rambut yang bagus. Ya, bukan hanya menginginkan rambut, tapi rambut yang bagus, yang hitam legam, panjang, subur, sehat, ya, mengkilat dan lain sebagainya dari sifat-sifat rambut yang bagus. Qala wa yadhhabu anni hadha alladhi qadarina an-nas. Qadirun an-nas. Ini agak sulit ya, maaf. Harus dibaca beberapa kali karena memang agak sulit lafaznya. Qadirun an-nas. Ya. Dan juga hilang perkara atau penyakit yang kemudian manusia menjauhi aku karenanya, merasa jijik karena aku dikarenakan ya. Kemudian famasahahu fa dhahaba anhu. Maka sekali lagi malaikat tadi memusapnya dan hilang penyakit tadi. Wa uqiya sya'ran hasana, dan kemudian diberikan ya, rambut yang bagus. Maka ini menjadikan kita yakin ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit ya. Pada kita ini dengan perantara ya. Dengan perantara malaikat, namun Allah Subhanahu wa taala sebetulnya mampu merealisasikan hal tersebut tanpa adanya perantara malaikat, menyembuhkannya tanpa ada perantara malaikat mampu ya. Maka dari sini ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jangan kemudian merasa ini sangat besar permintaannya, ini tidak mungkin. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Mampu ya. Dan kemudian tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Minta kepada Allah tanpa ada rasa ragu. Qala fa ayul mali ahabu ilaik? Malaikat tadi berkata, harta apa yang paling kau senangi? Qala al-baqar. Dia berkata, sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka diberi satu ekor sapi betina yang hamil ya, yang mengandung. Sama seperti yang pertama diberikan unta betina yang mengandung, ini diberikan sapi betina yang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, dan didoakan pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepadamu dalam diri unta ini atau dalam diri sapi ini, sapi betina ini. Kemudian yang terakhir, fa'atal a'ma, maka kemudian datang kepada orang yang buta. Faqala, kemudian bertanya, ayu syai'in ahabu ilaika, perkara apa yang paling engkau senangi? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa'ubasiran nas, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku kepadaku supaya aku bisa melihat manusia. Di sini ada perbedaan antara orang yang ketiga, orang yang buta ini dengan dua sahabat yang sebelumnya. Yaitu dia meminta suatu perkara yang merupakan kebutuhan dasarnya, bukan kemudian meminta suatu yang berlebihan. Kalau orang yang pertama tidak hanya meminta sembuh saja, tapi meminta kulit yang bagus. Karena yang meminta kulit yang yaitu disembuhkan, ya, tidak ada penyakit padanya. Demikian pula orang yang kedua cuma meminta apa? Rambut. Bukan cuma meminta rambut, tapi cuma meminta rambut yang bagus. Kalau orang yang ketiga, ya, meminta secukupnya, ya, apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku, supaya aku bisa melihat manusia sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, di sini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat zuhud, yang memiliki sifat zuhud, meminta sesuatu yang dia butuhkan, tapi sesuai dengan kebutuhannya saja. Nanti juga akan dibuktikan dengan harta apa yang akan dia minta. Nah, kita baca, famasahahu, maka malaikat tadi mengusapnya. Faradallahu ilaihi basarahu, maka Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya. Kalau orang yang pertama dan kedua tidak menyebutkan nama Allah, apa yang kamu minta? Tidak kemudian supaya Allah memberikan kepadaku kulit yang bagus. Dan yang kedua juga tidak mengatakan supaya Allah memberikan kepadaku rambut yang bagus. Tidak menyebutkan nama Allah, langsung mengatakan saya mau kulit yang bagus. Dan yang kedua mengatakan saya mau rambut yang bagus. Yang ketiga betul-betul dia adalah orang yang mengetahui Rabbnya. Maksudnya Rabbnya lah yang kemudian memberikan perkara tersebut kepadanya, yang mampu memberikan kenikmatan tadi kepadanya. Maka mengatakan apa? An yaruddallahu ilayya basari, aku ingin Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Maka ini adalah suatu sifat yang terpuji, mengetahui bahwasanya apabila datang suatu kenikmatan kepada kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ayyul mali ahabbu ilaik, maka harta apa yang paling engkau senangi? Qala al-ghanam, dia berkata kambing. Kambing saja dibandingkan dengan apa? Unta ataupun kemudian sapi, mana yang lebih berharga? Unta atau sapi? Harga kambing dibandingkan harga sapi itu berapa kali lipat harga sapi? Bisa 5 kali lipat ya, 5 atau 6 kali lipat. Itu harga yang sangat berharga, apalagi unta lebih mahal lagi, bisa sampai 8-9 kali lipat harga unta tersebut daripada harga atau daripada harga kambing. Makanya sekali lagi menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang zuhud terhadap dunia, meminta sesuai dengan kadar yang dia butuhkan, orang yang sederhana. Fa'uqiya syatan walidan, maka dia kemudian diberikan satu ekor kambing yang juga tadi memiliki anak, sedang mengandung anak. Fa'antaja hadani wa wallada hada, maka yang dua tadi yaitu unta dan juga unta betina dan sapi betina melahirkan wallada hada, dan kambing tadi pun juga melahirkan, memiliki anak. Maka lihat betapa besar barokah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan-hewan ini dengan doa dari malaikat tadi. Qala fakana li hadha wadin min al-ibil, maka orang yang pertama tadi memiliki satu lembar unta. dari satu unta betina yang kemudian hamil tadi melahirkan anak-anaknya, kemudian berkembang biak menjadi satu lembah. Atau lembah itu apa? Antara gunung dan gunung. Ya. Itu sangat besar. Sangat banyak unta-unta tersebut. Walihada wajib minal bakar. Dan orang yang ini memiliki satu lembah sapi. Ya, dari satu sapi betina yang mengandung, kemudian dilahirkan anak-anaknya dan berkembang biak menjadi sapi yang sangat banyak sampai memenuhi satu lembah. Walihada wajib minal ghanam. Dan orang yang ketiga memiliki satu lembah kambing, ya, kambing yang sangat banyak diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini juga kita menyadari bahwasanya kenikmatan yang didapat oleh seorang yang berlimpah ruah sangat banyak itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat gampang. Tiga orang ini dari awalnya adalah orang yang miskin sebetulnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kekayaan sangat mudah, ya. Diutus malaikat, ditanyakan apa yang diminta, diberikan satu ekor hewan kemudian berkembang biak menjadi satu lembah. Mudah sekali, ya. Maka kekayaan-kekayaan kita ini jangan kemudian seorang sombong, ya. Yang dimiliki oleh seorang yang itu misalnya saya memiliki ratusan juta, memiliki mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Ya. Itulah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Jangan kemudian seorang bersikap sombong. Ya. Yang kemudian nanti akan kita lewati, ya. Bahwasanya dua orang yang pertama bersikap sombong, ya. Tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kedua akan bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Maka ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan mengenai kisah ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.